كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kajian kitab Al-Adab atau Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah, yaitu pembahasan kitab hari ini adalah masih membahas bagaimana tentang adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara bagian yang terpenting di dalam kita memberikan akhlak dan memberikan adab kita itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mampu berakhlak kepada Allah, beradab kepada Allah, maka pastilah dia akan mampu berakhlak kepada Quran, mampu berakhlak kepada Rasul, dan mampu berakhlak kepada manusia. Setelah kemarin kita membahas bahwasanya di antara adab kita kepada Allah itu adalah mencintai Allah. Mencintai Allah lebih dari kita mencintai kepada adat istiadat, lebih dari kita mencintai kepada manusia, lebih dari kita mencintai kepada dunia kita dan keluarga kita. Karena barang siapa yang mencintai Allah itu dengan benar, maka itu merupakan bagian dari akhlak dia kepada Allah. Sekarang yang akan kita bahas adalah apa adab kita yang berikutnya kepada Allah, sehingga kita menjadi seorang manusia mukmin yang berpakaian dengan pakaian indah, dengan akhlak yang terbaik di hadapan Allah. Kalau kita berakhlak kepada manusia, kita ini harus bertutur kata yang baik, berpakaian yang baik. Tapi berakhlak kita kepada Allah itu bukan membutuhkan pakaian, tetapi salah satu dari akhlak kita kepada Allah itu adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hati, mencintai, beriman. Dan salah satu pekerjaan hati kita yang menjadi akhlak kita kepada Allah itu adalah tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita, menyandarkan urusan kita, kemudian mengerjakan semua urusan kita hanya kembali kepada Allah. Itulah tawakal. Seseorang itu nggak mungkin disebut mukmin sebelum dia bertawakal secara benar kepada Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim katakan salah satu bagian terbesar kehidupan hati setelah beriman kepada Allah adalah tawakal kepada Allah. Karena bagi orang mukmin itu dia pasti mengerti bahwasanya sandaran di dalam hidupnya itu bukan kepada manusia. Sandaran hidupnya juga bukan kepada harta. Tetapi bagi seorang mukmin adalah sandaran hidupnya hanya kembali kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Abdul Fathi Sayyid Nada, yang namanya tawakal itu adalah tafwidul umuri kulliha ilallah wa i'timadu alaihi. Yang dinamakan tawakal adalah menyandarkan semua kehidupan seseorang hanya kepada Allah, lalu kemudian dia menyerahkan urusan hidupnya itu hanya kepada Allah. Karena barang siapa orang yang senantiasa mereka bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya terikat dia dan hatinya dengan ikatan yang kuat antara hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah perkara yang hari ini menjadi masalah yang berat di tengah zaman fitnah. Ketika manusia selalu memuja harta, selalu memuja materi, banyak dari kita itu hilang rasa tawakalnya kita. Karena selalu beranggapan bahwasanya yang mampu memberikan ketenangan hidup hanyalah harta. Padahal seorang mukmin itu menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Sehingga berapa banyak seorang ayah itu khawatir anaknya enggak makan karena merasa bahwasanya tabungannya itu selalu merasa kurang. Berapa banyak seorang ibu yang selalu merasa kurang, khawatir dengan anak-anaknya, padahal dia harus tahu bahwasanya kehidupan kita itu punyanya Allah. Sehingga akhirnya banyak hari ini orang itu nabung dengan tabungan dan investasi yang sangat banyak. Selalu kalau ditanya kenapa investasi kamu jauh lebih banyak daripada apa yang kamu belanjakan di jalan Allah, selalu mengatakan supaya anak-anak saya bisa hidup setelah saya mati. Ini bukan gambaran orang yang bertawakal. Karena orang yang bertawakal itu dikatakan tafidul umuri kulliha ilallah. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Sebagaimana kalau kita mau pergi, apa doa ketika seseorang mau pergi? Astauti'ukallah alladzi la tudayyi'u wa da'i'uhu. Saya titipkan engkau wahai anakku, wahai saudaraku, wahai istriku hanya kepada Allah, yang mana Allah itu zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan kepadanya. Karena orang yang tawakal itu harus ngerti bahwasanya semua urusan kita itu sandarannya dan muaranya hanya kepada Allah. Sehingga orang yang bertawakal itu kata Imam Ibnu Qayyim, separuh hatinya telah dipenuhi dengan kecukupan. Sehingga adab kita kepada Allah itu yang pertama adalah tawakal. Hukum tawakal bagaimana? Wajib hukumnya. Tidak akan bisa disebut hati seseorang itu beriman kepada Allah sampai dia mampu hanya bertawakal kepada Allah. Dibuka surat Al-Maidah ayat ke-23. Dibaca. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sebutlah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sehingga Imam Ibnu Qayyim katakan salah satu pekerjaan hati yang wajib itu adalah menyandarkan semua urusan hidupnya hanya kepada Allah. Karena setiap orang mukmin ketika dia menyandarkan hidupnya, mengkaitkan segala masalah hidupnya hanya kembali kepada Allah, sungguh dia telah menyandarkan dan menitipkan masalahnya kepada Zat yang pasti akan memberikan solusi dalam hidupnya. Itulah orang yang bertawakal. Sehingga Imam Ibnu Qayyim berpegang kepada surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Beliau katakan bahwasanya tawakal itu hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang hidup dalam kehidupan ini tidak pernah menyandarkan kehidupan dan masalahnya kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak mampu dan tidak bisa dikatakan beriman. Inilah pentingnya tawakal kita kepada Allah. Karena banyak dari kita itu ketika memanai hidup, seringnya kita memanai hidup ini dengan hawa nafsu kita. Sehingga kita merasa di dunia ini kalau kita punya penghasilan 10 juta, 27 juta baru cukup. Padahal yang memberikan kecukupan Allah. Bagi siapa Allah itu memberikan kecukupan? Hanya bagi orang-orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Itulah yang kemudian diperlihatkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan cobaan yang berat, yaitu ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Sehingga perkataan beliau yang beliau katakan kepada Allah adalah hasbunallah wa ni'mal. Kata-kata ini singkat, cukuplah bagi Allah penolong kami dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penolong. Kata-kata ini singkat diucapkan, tetapi kata-kata ini menggambarkan bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim. Bahkan ketika beliau akan diancam untuk dibakar, bukan main-main. Karena salah satu siksa terbesar dalam kehidupan manusia itu apa? Dibakarnya jasad manusia. Maka beliau itu hanya cukup dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gambaran orang-orang yang bertawakal inilah yang kemudian akan mampu untuk melahirkan amal saleh. Karena sesungguhnya adab seseorang kepada Allah itu salah satunya adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Janganlah kita menjadi orang yang tidak ingat kepada Allah. Dulu kan pernah saya sampaikan itu sebuah cerita dari teman. Ketika dia katakan bahwasanya ada anaknya sakit, bukan anaknya, bapaknya sakit, istrinya sakit. lalu kemudian dia tidak mempunyai kecukupan materi yang secara dia harapkan itu mampu mengobati istri dan kemudian bapaknya, sehingga ada salah seorang ikhwan yang mengatakan kepadanya, kamu itu kok kayak gak punya Allah saja, bukankah ada Allah, bukankah Allah Ar-Rahman, bukankah Allah Ar-Rahim, kenapa tidak yakin bahwasanya ketika manusia itu betul-betul dia beribadah kepada Allah, yang mencukupi kita itu hanyalah Allah. Makanya kemudian Imam Ibnu Qayyim berpegang kepada surat Al-Maidah ayat ke-23, tawakal itu hukumnya wajib. Ini menjadi masalah yang berat kalau selama ini kita selantiasa mengartikan dan menyandarkan hidup kita kepada hitungan nominal uang, maka itu menjadi orang yang mengurangi rasa tawakal dia kepada Allah. Serahkan itu sama Allah, karena sesungguhnya adab dan akhlak kita itu menjadi mulia disebabkan karena ketakwakalan kita kepada Allah. Apa buah manis dari orang-orang yang senantiasa menyandarkan urusan hidupnya hanya kepada Allah? Dikatakan dalam kitab, yang pertama adalah Allah mencukupi hambanya yang bertawakal. Apa di dalam ayat 2? Ya tawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Yang mencukupi kita uang atau Allah? Allah. Kita ini kan sering terkena dengan gaya pemikiran orang-orang awam. Yang dulu pernah saya sampaikan, orang awam itu kan selalu berpikir gini, kalau hidup di Bekasi, kalau cukup itu 15 juta. Kalau hidup di Pamulang, kalau disebut sebagai orang yang cukup itu 20 juta. Padahal kita ngerti bahwasanya yang memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita itu hanyalah Allah. Dan sesungguhnya barang siapa orang yang senantiasa bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah dalam kehidupan, maka Allah itu akan mencukupi. Allah yang memberikan rasa cukup. Sebagaimana Allah memberikan rasa cukup kepada para sahabat, walaupun para sahabat itu tidak mempunyai sesuatu apapun yang mereka bisa banggakan di hadapan manusia. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha, dia termasuk salah satu orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Ibu tahu bagaimana keadaan rumahnya? Ketika seorang sahabat masuk ke dalam rumahnya, kaget dia hanya mendapati dua barang. Yang satu adalah kuda, yang satu adalah pedang yang sering dia pakai ketika berjihad, dia gantungkan di atas pintu, gak ada yang lain. Tapi apakah kita berani untuk mengatakan para sahabat itu gak cukup? Ada. Karena rasa cukup itu yang memenuhi Allah. Karena kemudian dikatakan dari buah manis tawakal itu apa? Allah mencukupi hambanya yang bertawakal. Sehingga ketika orang itu senantiasa menyandarkan hidupnya, pasrah betul kepada Allah, setelah dia berusaha, dia kembalikan semua urusan hidupnya hanya kepada Allah, Allah cukupkan hatinya. Karena masalah cukup itu masalah hati. Dan yang menguasai hati kita itu bukan kita, tapi yang menguasai hati kita adalah Allah. Makanya orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada harta, Rasulullah katakan, "Man kanat hammuhu dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'ti dunya ila ma qutira lahu." Rasulullah katakan, orang yang menyandarkan hidupnya bukan kepada Allah, tapi dia menyandarkan hidupnya kepada dunia, Rasulullah katakan, Allah akan jadikan kacamata kefakiran tepat di kedua bola matanya. Di pelupuk matanya itu rasa kurang. Wafarraqa 'alaihi syamlahu, Allah pecah belah urusannya. Khawatir, takut, selalu berusaha gubrak-gubruk kesana kemari untuk kemudian selalu mencari harta, tidak memperdulikan halal ataupun haram. Wafarraqa 'alaihi syamlahu, kata Rasulullah. Walam ya'tihi dunya ila ma qutira lahu, dia hanya di dunia itu tidak mendapatkan ketenangan, tapi dia hanya mendapatkan harta yang dia inginkan. Pangkal atau kemudian antitesa dari itu apa? Orang yang tawakal sama Allah. Orang yang tawakal bukan berarti miskin loh. Bisa jadi ada orang yang miskin tapi tidak bertawakal, tapi bisa jadi ada orang yang kemudian kaya raya tapi tawakal. Karena tawakal itu adalah merupakan konsep hati seseorang ketika dia hidup, dia sandarkan kepada Allah. Ini masalah yang cukup penting. Karena yang memberikan rasa cukup bagi kita itu siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah rasa cukup. Kalau kita selalu kemudian menyandarkan kecukupan kita kepada harta, sungguh berapapun yang kita dapatkan tidak akan pernah cukup. Itu nafsu. Semuanya, enggak ustaz, enggak itu, semuanya punya rasa semacam itu. Yang bisa memberikan rasa cukup siapa? Allah yang memberikan rasa cukup itu. Ketika semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Abu Malik atau Said Salim mengatakan, di antara cara Allah untuk mencukupi kehidupan manusia itu apa? Ketika manusia selalu menyandarkan kepada Allah. Ini hilang dalam kehidupan seseorang dibandingkan dengan kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah. Terbiasalah untuk menyandarkan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temui, apapun yang kita alami itu kembalikan kepada Allah. Sehingga ibu, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan sakit. Lalu kemudian dia meminta kepada Rasulullah supaya didoakan supaya sembuh. Tapi kemudian Rasulullah memberikan kepadanya dua pilihan. Dia bersabar dengan ketawakalan itu, lalu kemudian atau dia didoakan oleh Rasulullah supaya sembuh. Dan perempuan itu lebih memilih supaya dia bersabar supaya mampu untuk membuka pintu surganya Allah. Anak buah manis, tawakal itu yang pertama. Allah mencukupi hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal. Rasa cukup itu yang memiliki Allah. Maka selalu mintalah kepada Allah supaya kita diberikan kecukupan. Karena sesungguhnya Allah tidak meminta, Allah tidak pernah memberikan rasa cukup melalui banyaknya harta, tetapi Allah memberikan rasa cukup melalui rasa tawakalnya seseorang di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, buah manis dari rasa tawakal itu apa? Dikatakan di dalam hadis itu apa? Yaitu adalah quwwatu qalbul mu'min. Yaitu adalah Allah itu akan kuatkan hatinya. Allah itu akan menjadikan hatinya kuat sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab. Karena sesungguhnya barang siapa yang kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, maka dia menjadi orang yang tegar. Kalaupun dia sakit, dia mampu melewati ujian tersebut. Kalaupun dia dalam keadaan lapang, maka dia menjadi orang yang menyandarkan segala kenikmatan yang dia dapatkan kepada Allah. Hatinya menjadi kokoh. Orang-orang yang tawakal itu mereka selalu senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Apakah orang yang bertawakal tidak pernah diuji oleh Allah? Diuji oleh Allah. Tetapi orang yang diuji oleh Allah apabila dia bertawakal, dicintai oleh Allah, pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Kokoh hatinya. Kenapa? Karena betul-betul yakin kepada apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa orang-orang yang kemudian ingin menjadikan hatinya kokoh, maka senantiasa hendaknya dia menjadikan semuanya itu kembali kepada Allah. Karena kalau kita ngurusin diri kita, enggak akan mampu. Makanya di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah itu apa? Allahumma aslihni sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata. Sehingga salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Ya Allah, perbaikilah semua urusan hidupku. Jangan pernah menyerahkan kepada diriku walaupun hanya sekejap. Karena kalau kita menyandarkan semua urusan hidup kita kepada sesuatu selain Allah, walaupun hanya sekejap mata, sungguh rusak semua hidup ini. Makanya Rasulullah kemudian mengajarkan doa, aslihni sya'ni kulli, ya Allah perbaiki semua hidupku, urusan hidupku. Karena sesungguhnya yang mampu untuk mengurusi dan memperbaiki semua urusan kehidupan kita, Allah. Coba kalau ibu-ibu bertemu dengan orang yang tawakal itu kan luar biasa. Dulu pernah saya sampaikan, saya punya ustaz di pondok, hanya punya 3 piring, saya aja gak mampu. Jadi ketika saat itu kami itu ada iftar jama'i. Iftar jama'i itu buka kita bersama. Jadi kalau dulu kalau di pondok saya Darus Syahadah itu kan karena masih sedikit dulu muridnya, jadi setiap satu ustadz itu membawa beberapa murid. Ada 10 murid karena saat itu jumlah santrinya itu masih 40 atau 30-an. Indah betul. Kenapa? Dekat sekali dengan ustadz. Ustadz itu bedanya apa dengan guru? Kalau guru itu hanya menyampaikan materi di kelas selesai. Kalau ustadz itu subhanallah sudah kayak bapak ibu, penggantinya bapak ibu di pondok. Itu saya rasakan selama 4 tahun betul. Saya itu ikut kepada salah satu pengajian ustadz. Lalu kemudian kami berencana ketika puasa sunnah untuk iftar bersama di tempatnya beliau. Beliau itu menyampaikan kepada kita saat itu jumlah dari santri yang dibawa oleh beliau itu ada 12 orang. Kalian bawa piring sendiri ya. Kita itu saling membisik-bisik, ah Ustaz ini gak mau nyuciin piring kita. Setelah kita betul-betul berbuka puasa, kemudian mendengarkan wejangan dari beliau, habis maghrib makan, masakan istrinya memang betul-betul enak sekali. Karena dimasakan oleh istrinya beliau. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita, afwan, bukannya saya enggak mau kalian itu makan dengan perabotan saya. Kenapa saya suruh kalian pakai piring? Subhanallah. Mungkin saat itu ngerti, kita ini berbisik-bisik. Jadi untuk menutupi seudan, akhirnya beliau cerita. Akhirnya dia katakan, saya punya piring hanya 3 saja. Tapi subhanallah, beliau itu saya lihat menjadi salah satu ustadz yang diidolakan di pondok. Semua murid itu merasa dekat dengan beliau. Ya. Makanya pantas kalau kemudian dikatakan buah manis tawakal itu apa? Kokoh. Karena yang membuat hati orang beriman itu fisiknya atau hatinya? Fisiknya atau hatinya? Hati. Berapa banyak orang yang kokoh, dia mampu mengangkat barbel, dia mampu mengangkat apa itu? Filter besi. Tapi ketika disuruh untuk sholat 5 rakaat, 4 rakaat, gak mampu. Padahal dia mampu mengangkat barbel. Berarti iman itu hati atau fisik? Hati. Ada orang yang kerempeng, ya. Mungkin kalau berjalan gemetar semua anggota tubuhnya, tapi dia mampu untuk sholat tengah malam dan mampu untuk puasa di siang hari yang panas. Tapi berapa banyak orang yang gemuk, kuat, senantiasa dia olahraga, tapi ketika diperintahkan puasa sunnah atau puasa wajib, gak mampu. Karena iman itu bukan masalah fisik, hati. Hati itu kotor kalau orang itu tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi kokohnya seseorang dalam pribadi itu gak bisa ditempa dengan ilmu dunia. Tapi kokohnya hati seseorang itu ketika ditempa dengan urusan-urusan akhiratnya, akhirnya dalam urusan akhiratnya dia tahu menyandarkan kepada Allah, hatinya akan kokoh. Sehingga akhirnya apa? Gak ada rasa ketakutan dia, gak ada rasa khawatir. Sehingga salah seorang tabi'in pernah menyampaikan, apa yang aku khawatirkan dari rezekiku? Aku hanya berusaha saja. Selebihnya aku kembalikan kepada Allah. Karena aku mengerti, aku tidak akan dimatikan oleh Allah. Sampai satu dinar yang itu menjadi milikku, pasti akan diberikan oleh Allah kepada diri. Ibaratnya dalam kata-kata kita adalah, kita gak akan dimatikan oleh Allah. Sampai satu rupiah yang memang miliknya kita, kalau kita yakin, pasti dikasihkan oleh Allah kepada kita. Setelah semuanya diberikan, barulah manusia itu akan mati. Jadi hati kokoh itu apa? Hati kokoh itu adalah hati yang senantiasa bertawakal kepada karena sesungguhnya urusan iman itu bukan urusan fisik, tetapi urusan hati seseorang. Kita lihat, Ibu tahu Abdullah bin Mas'ud, salah seorang dari sahabat yang mempunyai keutamaan sebagai ulama besar. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu kakinya krempeng, sehingga pernah diajak oleh para sahabat, kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud. Tapi hari ini siapa yang tidak mengerti tentang Abdullah bin Mas'ud? Semuanya ngerti. Kenapa? Karena salah satunya kokohnya hati dia itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca hadisnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah di dalam Sahih Jami' disebutkan. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril alaihissalam membisikkan ke dalam hati sanubariku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga terpenuhi rizki dan ajalnya. Lihat. Allah enggak akan mungkin mematikan kita sampai kalau memang itu rezeki kita, walaupun 1 rupiah dikasih dulu baru orang itu akan dimatikan. Terus, maka bertakwalah kalian kepada Allah, perbaguslah caramu dalam mencari rizki, dan janganlah rizki yang terlambat datangnya itu memaksamu untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Ya, subhanallah. Inna ruhal kudusi qad nafasa fi ru'ya annahu lan tamuta nafsi hatta tastawfi rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha dalam masalah dunia. Selebihnya kembalikan kepada Allah, dan janganlah kita menganggap karena rezeki yang belum datang membuat kita itu akhirnya melakukan perbuatan yang haram, karena sungguh apa yang di sisi Allah tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah. Akhirnya apa? Orang kalau memahami konsep semacam ini, dia tawakal sama Allah. Kenapa? Sesungguhnya dia telah disediakan sesuatu kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika orang itu bertawakal kepada Allah, dia selalu bersahaja di dalam mencari rezeki. Bersahaja di dalam mencari rezeki itu artinya adalah semampunya. Di dalam mencari rezeki tidak sampai akhirnya melanggar sesuatu yang haram, dan di dalam mencari rezeki tidak sampai untuk menghilangkan kewajiban dia yang lainnya, mendidik istri, mendidik anak, mengkondisikan keluarganya. Jangan sampai hanya gara-gara mencari rezeki itu akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Harusnya dia mendidik istrinya, enggak pernah dididik. Harusnya dia mendidik anaknya, enggak pernah dia didik. Akhirnya itu kemudian menjadikan karena dia kurang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang kemudian bertawakal itu akan mendapatkan buah yang keempat apa? Akhdul mu'min bil asbabi al masyru'ah. Maka dia senantiasa memperhatikan bagaimana cara dia mendapatkan harta yang benar. Sebenarnya ini materi untuk para bapak ini sebenarnya, karena ini sesungguhnya berkaitan tentang masalah konsep kita untuk memaknai dunia ini. Maka buah manis dari orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka mereka senantiasa mengambil jalan-jalan yang syar'i dan tidak pernah kemudian mengambil spekulasi untuk kemudian mengambil jalan yang haram ketika mendapatkan harta. Karena orang mukmin itu mengerti betul bahwasanya dia diwajibkan untuk menjaga perut dan anak-anaknya dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Abu Bakar itu menceritakan bagaimana hati-hatinya beliau dalam perkara yang syubhat. Diceritakan dalam sebuah riwayat yang datang dari Imam Muslim bahwasanya Abu Bakar itu pernah beliau makan. Makan itu diberikan oleh pembantunya, oleh budaknya. Jadi budaknya memberikan makanan kepada Abu Bakar, Abu Bakar langsung makan. Ketika habis makan selesai, Abu Bakar nanya, "Min aina hadza ta'am?" Dari mana makanan ini? Lalu kemudian pembantunya mengatakan kepada Abu Bakar, "Makanan ini kami dapatkan dari orang yang pernah kita kenal di waktu jahiliyah." Jadi ketika kami dulu waktu jahiliyah, saya pura-pura menjadi dukun. Lalu ketika saya menjadi dukun, ada salah satu orang yang berhasil saya sembuhkan. Padahal saya ini hanya mencoba-coba jadi dukun. Itu sudah lama, wahai Abu Bakar. Sampai akhirnya saya bertemu kembali dengan dia, dia memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan itu makanan, dan inilah makanan yang engkau makan. Ya. Kalau menurut kita mungkin nggak apa-apa, apa haramnya makanan itu, kan nggak apa-apa. Tapi bagi sekelas kayak Abu Bakar, beliau menilai bahwasanya makanan itu mungkin syubhat, nggak jelas hukumnya. Akhirnya kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau masukkan itu kerongkongan, tangannya ke dalam kerongkongan, dia orek-orek itu kemudian kerongkongannya supaya mengeluarkan semua isi makanan tersebut. Sehingga rawi yang menceritakan tentang riwayat itu mengatakan, seakan-akan aku melihat ruhnya Abu Bakar itu keluar bersama dengan keluarnya makanan tersebut. Kenapa? Karena orang mukmin itu selalu menjaga dari perkara yang haram. Karena orang mukmin itu selalu menjaga dari perkara yang syubhat. Dan hasil manis dari orang yang tawakal itu apa? Gak akan mungkin dia mengambil harta walaupun itu hanya sedikit saja kalau dia tahu itu adalah perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Padahal Rasulullah katakan, sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhada al malu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan akan datang satu zaman di mana manusia itu tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan harta dan bagaimana status harta tersebut. Sepenting pokoknya dapat uang, kemudian dia makan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang melakukan pekerjaan, dia sangka pekerjaan itu haram, halal, padahal itu adalah syubhat dan haram. Kalau menilai pekerjaan haram itu gampang, mudah. Berzina haram, mencuri haram. Tapi yang paling susah itu adalah ketika kita memaknai bahwasannya kita ini disuruh untuk menghindarkan dari sesuatu yang syubhat. Dan sesuatu yang syubhat itulah sesuatu yang paling banyak dalam kehidupan kita hari ini. Apa itu syubhat? Bukan ragu-ragu syubhat itu. Syubhat itu adalah yang gak jelas. Syubhat itu gak jelas halal atau haram. Dapat hadiah, tapi dapat hadiah itu karena dia membantu untuk memuluskan dan untuk memudahkan proyek seseorang. Mau dikatakan haram tidak bisa, mau dikatakan halal juga susah. Jatuhnya apa? Syubhat ini jauh lebih banyak daripada haram. Rasulullah katakan, innal halala bayinun, wa innal harama bayinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, kata Rasulullah. Haram itu jelas. Urusan yang enggak jelas itu apa? Syubhat di tengah-tengahnya ini loh. Kata Rasulullah, umurun mutasyabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Sifat syubhat itu apa? Kata Rasulullah itu, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak sekali orang yang enggak ngerti urusan yang syubhat. Padahal urusan syubhat itu ke halal atau ke haram? Haram. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram ka ra'iyan ahawla qima yushaku ayyar ta'afihi. Dan sesungguhnya orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan agamanya di atas agama Allah. Pekerjaan yang syubhat itu banyak ini. Subhanallah. Dan rusaknya sebuah negara itu salah satunya karena ditopang dari penghasilan-penghasilan yang syubhat. Kalau saya terangkan perkara syubhat itu apa satu persatu, luar biasa banyaknya. Nanti kita akan bahas kalau kita sudah kajian, sudah matang, akan kita bahas itu. Apa pekerjaan-pekerjaan yang syubhat itu? Dan pekerjaan syubhat itu beragam. Kenapa orang itu kemudian bisa melakukan pekerjaan yang syubhat? Karena rasa tawakalnya yang berkurang. Makanya Rasulullah katakan tadi, la yahmilannakum istita'ar rizqi ala an tatlubuhu bi maksiatillah. Kalau kamu dapatkan sebuah rezeki itu belum datang, jangan kamu dahului rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah. Orang kan kadang-kadang enggak sabar. Berusaha ini gagal, berusaha itu gagal, berusaha ini gagal. Akhirnya cari yang halal susah, ya sudah yang haram sekalian. Dan itu bahayanya betul. Apa bahayanya memasukkan makanan yang bukan halal kepada perut kita dan kepada perut anak-anak kita? Yang pertama, hati itu akan menjadi gelap gulita. Anak-anak susah untuk mendapatkan sholli. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apa hambatan orang tua untuk kemudian mendapatkan anak yang saleh, yaitu ketika orang tua memasukkan makanan dan minuman yang haram kepada anaknya ataupun makanan yang syubhat kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan kita punya seorang anak dan anak itu menjadi ujian betul bagi kita, kalau diperintah susah, kalau diperintah untuk beribadah sulit, maka yang harus diperhatikan salah satunya adalah bagaimana kualitas harta tersebut halal apakah tidak yang dimasukkan kepada perut sang anak. Ya. Jadi, apa buah tawakal inilah? Jadi salah satu buah manis dari tawakal apa? Dia selalu mengambil proses yang syar'i, proses yang syar'i untuk mencari harta. Dan perkara inilah yang harus menjadi sebuah perkara yang kita harus lakukan. Di antara fenomena orang-orang yang kemudian bertawakal itu siapa? Sahabat itu ada yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini pernah beliau itu menderita sakit. Sehingga ketika beliau menderita sakit, beliau bertawakal dan beliau serahkan itu kepada Allah. Sehingga kemudian Imran bin Husain ini dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya para malaikat itu sering menyampaikan salamnya kepada Imran bin Husain. Kenapa? Saking besarnya tawakalnya Imran bin Husain. Sampai akhirnya Imran bin Husain itu kemudian dia berusaha untuk menyembuhkan lukanya dengan api. Jadi kan enggak boleh untuk menyembuhkan luka dengan api. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah mengabarkan bahwasanya dia tidak pernah lagi mendapatkan salam dari malaikat. Kenapa? Karena berkurang rasa tawakalnya Imran bin Husain. Akhirnya ketika diberitahu bahwasanya dia tidak pernah mendapatkan salam kembali dari malaikat, Imran bin Husain itu berhenti mengobati lukanya dengan api. Kemudian dikatakan oleh ulama itu menandakan rasa tawakalnya dia yang besar. Sehingga kemudian akhirnya beliau mendapatkan salam dari para malaikat karena rasa tawakalnya yang besar. Rasulullah kemudian juga mengatakan ada 70 ribu orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Siapakah orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab? Yang pertama sifatnya la yastarqun. Sifat mereka itu yang pertama adalah mereka tidak pernah meminta dirukyah. Bukan berarti rukyah boleh atau tidak? Boleh. Kalau merukyah itu lebih baik diri sendiri. Layatatayarun itu tidak pernah berprasangka sial terhadap apapun tanda yang ada di sekitarnya. Contohnya apa? Tatayur itu contohnya menganggap sial itu misalnya kejatuhan cecak menandakan ada anggota keluarganya yang akan meninggal dunia. Itu namanya tatayur. Ketika membangun gedung, dia lewati angka 13. Dan angka berapa? Ya 13 ya. Dari 14, dari 12 langsung pindah ke 14 itu tatayur. Menabrak kucing akan menjadikan alamat dia nanti akan mendapatkan sial. Kemarin itu saya melihat di depan saya ada anak kucing di tengah-tengah tol. Tertabrak itu oleh mobil besar X-Trail kalau nggak salah. Moga-moga bukan kendaraan ibu-ibu. Mencelat itu kucingnya. Kemudian tertabrak, hancur ukur. Itu kemudian di belakang mobil saya. Itu takdir, nggak ada apa. Apakah ada tanda? Itu namanya kalau kita punya tanda khusus, itu namanya tatayur. Misalkan mau pergi hujan, berarti nggak jadi pergi. Itu namanya tatayur. Kalau dulu orang-orang musyrik itu bertatayurnya gimana? Kalau orang musyrik itu dulu kalau mau pergi perjalanan, mereka beli burung, mereka ambil burung. Mereka kemudian pegang burungnya. Kemudian burungnya dilepas. Kalau burungnya ke kanan, mereka pergi jadi. Tapi kalau burungnya menggok ke kiri, jadi pergi. Itu tatayur. Tatayur sekarang enggak pakai burung, tatayur sekarang pakai zodiak. Lebih keren. Pakai ramalan bintang. Itu namanya tatayur. Kemudian walayak tahun itu adalah tidak berobat dengan api. Makanya kemudian yang pertanyaan yang belum bisa dijawab adalah apakah laser itu api atau tidak? Enggak, saya membahas laser. Saya ditanya Karena boleh enggak berobat dengan menggunakan media api? Boleh. Makanya saya belum tahu apakah laser itu api ataukah tidak. Laser itu api tidak? Saya belum tahu. Karena ada yang mengatakan bahwasanya laser itu api, tapi saya enggak berani mengatakan itu. Ya. La yastarkun wa la yatatayyanun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya kepada Allah tawakalnya. Sehingga kemudian di antara itu Rasulullah itu mengatakan 70 ribu golongan itulah yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak ditimbang oleh Allah, tidak ditampakkan amal kitabnya, tapi langsung masuk kepada sirat dan langsung memasuki surganya Allah. Berapa jumlah mereka? 70 ribu. Masih ada nggak dari kita? Nggak tahu. Sahabat saja jumlahnya berapa? 100 ribu sahabat Rasul. Siapakah ini ya Rasulullah? Orang yang nggak pernah minta diruqyah, orang yang nggak pernah tatoyur, dan orang yang nggak pernah mengobati dirinya dengan api. Mereka itu hanya kepada Rabb-nya tawakal, mereka itu akan masuk surga tanpa hisab. Enaknya subhanallah. Padahal tadi kita pelajaran pertama membahas bagaimana beratnya ada mahsyar. Lalu ada seorang sahabat yang berdiri, siapa namanya? Ukasha. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni minhum, jadikanlah saya ya Rasulullah salah satu dari 70 ribu orang ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, wa anta minhum, kamu termasuk dari 70 ribu golongan itu, wahai Ukasha. Kalau kita langsung tidur-tiduran itu. Coba, soalnya, kabar gembiranya itu surga itu kayak apa? Kabar gembira mau dijadikan menteri aja, oh beritanya sudah di mana-mana. Ini kabar gembira, wa anta minhum, kamu itu termasuk dari 70 golongan itu, 70 orang itu, wahai Ukasha. Masuk surga sudah luar biasa, dikatakan tanpa hisab. Padahal Nabi Sulaiman aja dihisab atau tidak? Dihisab atau tidak? Berapa puluh tahun Nabi Sulaiman dihisab? 50 tahun. 70 ribu orang ini kemudian siapa yang termasuk Ukasha? Lalu ketika Ukasha meminta dan didoakan oleh Rasulullah, sahabat yang lain lalu berdiri bersama-sama, kami juga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sabakoka Ukasha, kamu telah didalui oleh Ukasha. Jika buah manis dari tawakal itu sebagaimana itu pernah diberikan oleh Rasulullah Ukasha. Kenapa Ukasha itu mendapatkan salah satu surganya Allah? Karena rasa tawakalnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan tawakal itu di tempat-tempat apa saja? Meletakkan tawakal itu yang pertama dalam ibadah kita. Kemudian meletakkan tawakal itu ketika berdakwah. Dibuka surat At-Taubah 129. Jadi tawakal itu dalam ibadah. Tawakal itu apa saja? Di mana saja? Tawakal dalam berdakwah. Kalau kita berdakwah itu harus tawakal sama Allah, serahkan hasilnya sama Allah. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Jadi tawakal itu bukan hanya dalam urusan masalah harta dan mencari rezeki. Pertama urusan tawakal dalam ibadah. Urusan yang kedua dalam berdakwah. Sehingga Allah itu memberikan kabar gembira dan memberikan kabar gembira kepada Rasulullah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad, kalau mereka berpaling wahai Muhammad, gak apa-apa, katakanlah cukuplah bagiku Allah, yang tidak ada ilah selain Allah dan kepadanya saya bertawakal. Apa artinya tawakal di dalam masalah berdakwah itu? Artinya kalau kita mengajak orang menuju kepada jalan Allah, serahkan itu hasilnya hanya kepada Allah. Gak usah terbebani hasil. saya sudah ngajak anak saya sudah ngajak teman saya, kok enggak membuahkan hasil? Enggak perlu. Hasilnya itu serahkan sama Allah, tawakal itu kepada Allah. Adapun kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Sama kayak ibu ketika selalu meminta anaknya, mengharapkan anaknya, mendidik anaknya untuk senantiasa solid, bertahun-tahun sudah dididik, ternyata juga enggak mendapatkan, enggak apa-apa. Sudah itu serahkan sama Allah saja. Jadi kita jangan pernah terbebani dengan hasil. Masalah ini harus dipahami oleh seorang ustadz sebenarnya, terkhusus saya. Jadi kalau kita berdakwah itu jangan pernah terbebani dengan hasilnya. Karena Allah tidak pernah melihat hasil seseorang. Yang Allah lihat itu adalah proses ikhtiar kita untuk berdakwah. Lihatlah sebagaimana Allah memuliakan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mulia di hadapan Allah bukan karena banyaknya pengikut. Tapi sesungguhnya Nabi Nuh itu dimuliakan oleh Allah karena sesungguhnya Nabi Nuh itu senantiasa bertawakal ketika berdakwah, dia kembalikan hasilnya itu kepada Allah. Ujian dakwah itu kan banyak. Jadi ibu ketika nanti pulang senantiasa ingin mengamalkan ilmunya, ketika mengajarkan ilmunya, ketika ingin berubah dari keadaan sebelumnya, mungkin akan banyak mendapatkan cobaan. Maka kemudian katakanlah sebagaimana Allah ngajari Rasulullah, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Hei Muhammad, kalau kamu dapatkan orang-orang musyrik itu enggak mau untuk mendengarkan perkataan kamu, kul katakanlah hasbiyallah. Cukup hanya bagiku itu Allah saja. Subhanallah. Saya banyak melihat statusnya ibu-ibu itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi baru status atau yang lainnya saya enggak ngerti. Hasbiyallah juga ada saya lihat. Itu adalah perkataan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Sehingga perkataan itu adalah untuk betul-betul memberikan kecukupan, ketenangan bagi kita di dalam kita berdakwah, tidak usah terbebani dengan hasil. Sekarang saya tanya, saya mengajar satu orang dengan mengajar 1000 orang, berbeda gak pahalanya? Berbeda gak pahalanya? Gak ada yang berbeda, tergantung keikhlasannya saja. Ya enggak? Ada orang yang kemudian mengajar 1000 orang tetapi dia terkena ujub dan gak mampu menjaga ikhlas. Ada orang yang cuma ngajar 1 orang tapi terjaga ikhlasnya. Karena yang menjadikan seseorang itu dinilai, dilebihkan oleh Allah itu karena dia berikhtiar dan berusaha, hasilnya serahkan sama Allah. Makanya kalau ibu senantiasa mengajak keluarganya untuk kembali kepada jalan Allah, sabar, sifatnya itu harus sabar. Karena ini kalau berkaitan tentang seorang laki-laki, tentunya berkaitan tentang dakwah. Kalau kemudian perempuan itu kapan? Yaitu berkaitan tentang ketika dia di dalam rumahnya dan keluarganya yang belum paham sebagaimana yang dipahami oleh ibu tersebut. Kita ini kadang-kadang kan pengen hasilnya instan. Kita beritahu, anak langsung berubah. Kita beritahu, suami kita langsung ke masjid. Gak bisa instan, gak ada yang bisa instan. Kalau semua dakwah itu instan, lalu gimana kita bisa mendapatkan keutamaan sabar? Makanya, di antara proses meletakkan tawakal itu apa? Dalam ibadah. Yang kedua, di dalam berdakwah. Jadi kalau kita mendapati orang yang senantiasa kita ajak, kita kirimi SMS untuk datang, kita kirimi, kita berikan hadis kepadanya yang menceritakan kesalahannya, ternyata masih melakukan kesalahan itu, ya sudah. Tidak usah kita terbebani dengan hasil, serahkan hasilnya sama Allah. Sebagaimana Nabi Nuh meletakkan hasilnya kepada Allah, tetapi Nabi Nuh dimuliakan oleh Allah. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Allah selamatkan Nabi Nuh dengan beberapa gelintir orang di atas kapal, tapi dengan itu Allah menenggelamkan semua permukaan bumi hanya untuk menyelamatkan orang yang tidak mencapai 70 orang. Jumlah pengikutnya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40. Tapi Allah ketika menyelamatkan Nabi Nuh bersama kaumnya itu, Allah muliakan betul. Bagaimana Allah memuliakan? Allah selamatkan Nabi Nuh, Allah kemudian naikkan Nabi Nuh bersama kaumnya di atas kapal. dan Allah tenggelamkan semua permukaan bumi hanya untuk menyelamatkan beberapa gelintir orang saja. Karena orang yang sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka kemudian Allah yang akan memberikan bayaran yang terbaik. Yang ketiga, kapan meletakkan tawakal? Ketika mengamalkan hukum Allah. Buka surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Asy-Syura. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu, itulah Allah Rabbku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ayat yang ke-10, Asy-Syura ayat yang ke-10. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Kalau kalian itu berselisih, maka kembalikanlah keputusannya hanya kembali kepada Allah. Jadi dalam mengamalkan hukum Allah, ketika berselisih, maka kembalikanlah segala perselisihan itu hanya kepada Allah. Artinya bagaimana ini? Artinya adalah kalau kita di dalam kehidupan, kalau kemudian kita mendapatkan masalah, maka tanda orang yang bertawakal itu mengembalikan masalah itu kepada hukumnya Allah. Itu orang yang bertawakal. Misalkan terjadi pertengkaran antara seorang suami dan istri. Pertengkaran itu disebabkan karena kasus-kasus yang terjadi. Maka kembalikanlah kasus itu kepada hukumnya Allah. Mana yang salah dan mana yang benar itu ditentukan oleh hukumnya Allah. Maka tanda orang yang tawakal itu adalah orang-orang yang mereka itu meletakkan hukum Allah sesuai dengan apa yang terjadi di antara mereka. Kalau dia bertengkar dengan suaminya semata-mata karena urusan Allah, lalu kemudian dia menyandarkan jawaban dari masalah yang dia hadapi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini misalkan ada seorang suami yang melarang, kamu gak usah pakai kaos kaki lah kalau kamu keluar misalkan. Kok kelihatannya pakai kaos kaki gak pakai sepatu? Sebagaimana orang pakai jubah gak pakai onta? Bertengkar itu seorang suami istri. Maka tanda orang yang tawakal apa? Orang yang kemudian meletakkan pakai kaos kaki bagi seorang wanita itu hukumnya apa? Kaki itu aurat atau tidak? Aurat. Ditutup atau tidak kalau aurat? Itu berarti dia bertawakal kepada Allah di dalam mengamalkan hukum Allah. Kenapa ibu pada senyum? Ibu beli kaos kaki lah. Mau saya aja sebelum menyampaikan itu saya contohkan, saya pakai kaos kaki dulu. Karena saya tahu kan, kalau mau mengucapkan sesuatu diamalkan dulu. Walaupun saya nggak wajib pakai kaos kaki. Karena kaos kaki itu merupakan bagian dari menutupi aurat. Semoga ibu-ibu diberikan sikap tawakal di dalam mengamalkan hukum Allah. Kalau terjadi sebuah permasalahan, dikembalikan kepada hukum Allah. Kemudian yang keempat, di dalam mencari rezeki. Kembalikan kepada At-Talaq 67. Ayat yang ketiga. Ayat keberapa ini? 67. Salah saya. Ayat yang keberapa? Tiga. Ayat yang ketiga. Baca. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Urusan tawakal itu ibadah, berdakwah, mengamalkan hukum Allah. Maka kemudian yang berikutnya adalah tawakal di dalam kita mencari rezeki Allah. Dan tanda tawakalnya seseorang itu tidak ngoyok, tidak kemudian sampai menghilangkan kewajiban kepada Allah hanya karena mencari harta. Dan dia betul-betul menjauhi dari harta-harta yang dibenci oleh Allah. Karena barang siapa orang yang senantiasa memperhatikan tentang kaedah-kaedah yang syar'i di dalam mencari harta, maka sesungguhnya dia akan dicukupkan oleh Allah. Makanya perlu bagi kita, ibu-ibu harus sampaikan kepada bapak-bapak dan suaminya, di dalam mencari harta yang pertama enggak boleh menghilangkan kewajiban mereka kepada ibu. Apa kewajiban mereka kepada ibu? Mendidik ibu sesuai dengan keinginan Allah. Tidak boleh menghilangkan kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak. Sampaikan pula kepada mereka kalau mereka itu sedang mencari rezeki, harus senantiasa juga berpegang kepada kunci-kunci sunnah untuk membuka rezeki. Apa kunci-kunci sunnah untuk membuka rezeki? Yang pertama, banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian yang kedua, banyak beristighfar. Jadi kalau bapaknya mau keluar, mau menuju kepada tempat kerjanya, sampaikan kepadanya, banyaklah beristighfar, wahai ayahku, wahai suamiku. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu membuka pintu rezeki. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Yang ketiga, banyak-banyak membantu orang-orang yang lemah. Karena dengan kita didoakan orang yang lemah, kita akan diberikan rezeki oleh Allah. Rasulullah katakan, abghuni bi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Rasulullah katakan, sering-seringlah kamu itu mencari keridaan Allah di antara orang-orang yang lemah dan miskin. Karena sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki dan diberikan pertolongan oleh Allah karena doa-doa mustajab dari orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Karena orang apabila diberikan pertolongan lalu dia ikhlas mendoakan orang yang menolongnya, maka doa itulah yang menjadi sarana Allah untuk menolong dan memberikan rezeki bagi orang yang menolongnya. Di antara prioritas untuk menolong orang-orang yang miskin atau orang yang kekurangan itu siapa? Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, hormatilah orang yang menghormati Allah. Kunci sunnah yang keempat untuk mendapatkan rezeki dari Allah, sertailah setiap usaha, setiap pekerjaan dengan melakukan perjalanan haji dan umroh. Rasulullah katakan, tabi'u fil haji wal umrah fa innahuma yanfiyana al faqra kama yanfi al kiru al dhahab al fiddah. Rasulullah itu katakan, sertailah pekerjaan-pekerjaan kamu untuk mencari dunia itu dengan haji dan umrah. Karena barang siapa orang yang senantiasa atau orang yang melaksanakan perjalanan haji dan umrah, maka Allah itu akan menghilangkan kefakiran hidupnya sebagaimana api itu menghilangkan noda-noda besi yang menempel di dalamnya. Kemudian yang kelima, senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu fi sabilillah. Karena sesungguhnya ternyata di antara keutamaan orang-orang yang mereka itu senantiasa mencari ilmu, ketika kita berikan pertolongan kepada mereka, membukakan pintu rezeki. Kemudian yang berikutnya, istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah untuk melakukan amal sholih. Sampaikan itu kepada suaminya, jaga sholat berjamaahnya, jaga baca Qur'annya. Karena Allah katakan, wa Allah istiqamul asfaina kuma'an wadaqan. Kalau kalian itu istiqomah, kata Allah, kami akan cucurkan dan curahkan rezeki yang banyak sekali. Jadi istiqomah penting. Bagaimana kalau ada orang yang bermaksiat tapi hartanya banyak? Itu berarti bukan harta yang diridhoi oleh Allah, tetapi itu adalah istiqomah. Saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah zikir, saya nggak pernah baca Quran, rezeki saya banyak. Itu bukan harta yang diridhoi oleh Allah, tapi itu adalah istidroj. Apa itu istidroj? harta yang dimurkai oleh Allah, Allah kasih supaya orang tersebut semakin lupa dan semakin lalai kepada Allah. Yang kita minta itu kan harta yang barokah, yang diridhai oleh Allah. Dan harta yang diridhai oleh Allah diberikan kepada salah satunya orang yang istiqomah. Makanya kemudian proses tawakal itu apa? Di dalam kita mencari rezeki Allah. Kemudian yang kelima, di dalam musyawarah. Dibuka surat Ali Imran 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi yang kemudian yang berikutnya adalah tawakal itu apa? Dalam bermusyawarah. Sehingga ketika seseorang sedang menghadapi konflik, sedang menghadapi masalah, maka ketika dia bermusyawarah untuk mencari titik temu, tawakal sama Allah. Hidup itu kan pasti ada masalah. Teman dengan teman, asalnya akrab, sahabat dengan sahabat. Lalu ketika kemudian diputuskan untuk bermusyawarah, maka hasil musyawarahnya itu kembalikan kepada Allah. Kalau ternyata hasil musyawarah itu sesuai dengan keinginan kita, banyak bersyukur. Kalau ternyata hasil musyawarah itu ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kembalikan itu kepada Allah. Musyawarah itu sebenarnya jalan yang terindah. Kenapa banyak orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Silakan Ibu. Iya, silakan. Siapa Ibu? Siapa? Ibu Yayan, Maisha. Silakan. Umu yang keluar, kalau beliau enggak bisa masuk. Ya, sudah. Dapat kiriman makan siang ya, Ibu. Kemudian dalam musyawarah, jadi kalau ada masalah, kalau kemudian akhirnya dirundingkan setiap masalah, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Sekarang tahapan-tahapan tawakal itu apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang tawakal. Yang pertama berdoa. Dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 4. Doanya itu doanya siapa? Doanya siapa itu? Nabi Ibrahim. Doanya apa? Ayat berapa? 4. 4. Iya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna. Rabbana 'alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna. Wa ilaika anabna wa ilaika wa ilaikal masir. Kemudian mendidik hati kita supaya tawakal itu apa yang dilakukan. Yang pertama banyak berdoa, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Selain doa ini, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah ni'mal wakil. Semoga bukan hanya menjadi status bibi kita, tapi betul-betul kita amalkan itu dalam kehidupan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal. Coba kita sama-sama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal. Kemudian yang kedua, apa harapan tahapan kita untuk tawakal khusnudzan sama Allah? Khusnudzan sama Allah itu apa? Tenang, Allah itu gak mungkin membiarkan kita mati kelaparan. Mustahil bagi Allah. Sampai binatang yang melata sekalipun juga tidak akan pernah dibiarkan mati oleh Allah. Kalau kita khusnudzan sama Allah, bahwasanya semua yang mencukupi kita hanyalah Allah, orang itu akan tawakal. Jadi kalau orang itu tawakal itu apa? Khusnudzan sama Allah. Kalaupun sakit, dia harus yakin bahwasanya sakit yang dia terima itu ada hikmahnya. Bagaimana bisa menciptakan tawakal dalam sakit? Dia tidak menyalahkan Allah. Sehingga bagaimana kita kemudian mampu bertawakal khusnudzan sama Allah? Mungkin gak Allah itu mendzalimi kita? Gak mungkin. Mustahil bagi Allah mendzalimi kita. Kalau kita mengerti bahwasanya Allah tidak mungkin mendzalimi kita, ya sudah, serahkan itu sama Allah. Titipkan masalah sama Allah. Supaya masalah yang kita miliki menjadi selesai. Yang menyelesaikan adalah Allah. Kemudian yang ketiga, pasrah sama Allah. Fawwidu amri ilallah. Serahkan sama Allah. Jadi kalau ada masalah, biasakanlah untuk mengatakan saya serahkan dia kepada Allah. Ketika kemudian kita menghadapi konflik yang besar, biasakanlah katakanlah saya serahkan urusan itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 44. Ayatnya. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Sudah, serahkan sama Allah, yakin sama Allah, tawakal sama Allah. Karena barang siapa yang terbiasa menyerahkan urusan hidupnya sama Allah, Allah yang akan menyelesaikan masalah yang dia miliki. Kemudian yang keempat, memahami tentang nama-nama dan sifatnya Allah. Memahami nama sifat Allah itu artinya apa? Memahami tentang nama dan sifat Allah itu artinya ketika kita tahu Allah Ar-Rahman, berarti kita tenang. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberikan Rezeki, maka kita kemudian juga tawakal sama kepada Allah. Apa perkara-perkara yang salah yang bertentangan dengan tawakal? Yang pertama adalah orang yang percaya ramalan. Jelas itu merupakan bagian dari ketiadaan tawakal di dalam hatinya. Percaya ramalan apapun itu, dan ini wajib ibu untuk memperhatikan kondisi keluarganya dari orang-orang yang mempercayai ramalan bintang ataupun apapun. Karena orang yang mempercayai ramalan itu merupakan bagian dari ketiadaan tawakal di dalam hidupnya. Percaya kepada kepercayaan-kepercayaan tatoyun, hilangkan mulai hari ini. Bagaimana kalau kita ternyata mendapati hal-hal tersebut dalam kehidupan kita? Misalkan tiba-tiba di jalan kita nabrak kucing. Kita udah yakin, gak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang setan itu membisiki hati kita untuk khawatir. Jangan-jangan habis ini nabrak orang nih. Apa yang kita katakan? Kita katakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha illa khairuka. Apa tadi? Allahumma. Coba Allahumma la khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa khairuka. Wala ilaha illa wa la ilaha illa anta. Jadi kalau seseorang menemukan perkara-perkara tatayur dan dia masih was-was dan masih bimbang ketika mendapati perkara itu, untuk menormalkan hatinya, Rasulullah itu mengajarkan doa. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha illa anta. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada perkara-perkara sial kecuali telah engkau tetapkan dari sisimu. Dan tidak ada ilah dan kekuatan kecuali adalah engkau. Artinya atau Arabnya? Artinya. Arabnya berarti gak ditulis? Tulis. Iya, bilang aja ditulis. Iya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Tidak ada kebaikan. Kecuali kebaikan yang datang darimu. Jadi kalau nanti nabrak kucing, kejatuhan cecek, kalau masih ragu-ragu, takut, cara menisbahnya apa ini? Wala taira ila tairuka, dan tidak ada sial kecuali apa yang telah engkau tetapkan. Kemudian yang ketiga, dan tidak ada ilah kecuali adalah engkau. Dan tidak ada ilah, tidak ada ilah itu apa? Rob. Tidak ada Tuhan kecuali adalah Allah. Ini doa untuk menepis rasa tatayur yang mungkin berkembang di dalam hati. Misalkan ada orang nikahnya ternyata di bulan Muharram, asalnya nggak apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, kamu nikahnya bulan apa? Bulan Muharram. Hati-hati, itu tuh bulan janda dan bulan duda. Khawatir, gimana nanti nasib pernikahan saya ke depannya? Cara mengusirnya gimana? Karena rasa takut dan was-was itu kan nggak bisa ditebak kapan datangnya. Maka kemudian yang kita ucapkan adalah Allahumma la khaira ila khairuka wa la tayra ila tayruka wa la ilaha illa wala ilaha illa anta. Apa contoh-contoh tatayur itu terlalu banyak kalau di masyarakat kita. Contoh misalkan memakai payung di dalam rumah, kemudian menjemur pakaian anak bayi ketika waktu maghrib, terus kemudian yang tidak menanam ari-ari anaknya yang baru lahir. Banyak sekali, terlebih lagi orang Jawa punya segudang tentang masalah hal itu. Itu namanya tatayur. Kalau kita sudah belajar akidah, nanti akan dipelajari di akidah. Maka kemudian kita nggak boleh untuk ragu dan nggak boleh untuk takut. Tapi kadang-kadang setan itu berusaha untuk membisikkan di dalam hati kita. Maka cara menetralkannya itu adalah Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha illa anta. Sampai sekarang misalkan kejatuhan cecak, sama masih banyak orang yang khawatir kalau cecak siapa yang akan meninggal. Dulu saya tuh khawatir waktu di SD, kalau kejatuhan cecak nggak bisa tidur. Saya liatin ibu saya, liatin bapak saya. Betul itu wallahi. Jadi kalau saya pernah kejatuhan cecak waktu SD, karena diberitahu oleh teman saya kalau kejatuhan cecak itu anggota keluarganya meninggal. Akhirnya kemudian ketakutan, padahal tidak ada apa-apa. Karena semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian hal yang salah dalam tawakal itu bukan berarti tidak kerja. Tapi tawakal itu adalah justru menyuruh orang untuk berikhtiar, setelah dia berikhtiar baru dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan, di antara adab dan akhlak kita kepada Allah itu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti adab yang berikutnya kita akan pelajari masih sama, yaitu adalah terkait atau tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tentang permasalahan tawakal. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita hiasan tawakal dalam kehidupan. Tadi doanya apa ibu-ibu? Coba kita doakan. Coba kita berdoa tadi apa? Bukan ini, doa supaya tawakal. Bukan hasbunallah, yang satunya lagi. Apa? Apa? Ini saya belum hafal namanya. Awalnya tapi apa tadi? Robbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika nusyur. Tadi surat apa tadi? Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Hal-hal yang salah itu tidak mau kerja sehingga menyangka, wah sudah deh tawakal aja sama Allah, nggak kerja, itu kan salah memahami tawakal yang salah. Ada pertanyaan ibu-ibu, silahkan, tentang yang berkaitan tentang tawakal ataupun yang lainnya. Iya, tolong yang lain dia, ibu-ibu. Salah satu apa ibu? Iya. Iya. Iya. Bentar yang lainnya. Bentar yang lainnya ibu-ibu. Padahal haji itu wajib sekali. Kalau haji memang semacam itu ibu, dia sekali saja. Kalau kemudian yang berikutnya dia menghajikan orang yang belum pernah berkesempatan untuk melihat Ka'bah, apakah sama apalanya? Sama, karena Rasulullah mengatakan najaza bazin fawa bazin, barang siapa yang mempersiapkan bekal orang yang berperang, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang. Siapa orang yang memberangkatkan haji dan umrah seseorang, dia mendapatkan pahala itu sama. Ya, kalau haji sekali saja cukup insya Allah. Tetapi yang kemudian boleh diulang-ulang itu apa kalau umrah sudah terlalu sering, maka berikanlah kepada saudara-saudaranya yang belum berkesempatan untuk umrah. Kenapa sudah? Pertanyaannya cuma dua ya? Cuma satu itu, kalau cuma dua itu dua. Iya. Kalau kita diberikan minuman oleh seorang muslim, non muslim, ya. Makanan dan minuman, ya, terus. Sebentar, non muslimnya siapa? Kafirnya siapa? Ahlul kitab atau selain ahlul kitab? Nasrani Yahudi atau selain mereka? Kalau Nasrani Yahudi, makanan mereka halal buat kita. Kalau apa? Hindu, kalau itu sembelihan, enggak boleh. Boleh enggak makanan ahlul kitab itu? Bukan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Di antara adab kepada ustaz tidak menutup bukunya sebelum ustaznya menutup buku. Belajar akhlak sama Allah, akhlak sama ustaznya dilupain. Al-Maidah ayat yang berapa itu? 6. 5. Al-Maidah Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara. Berarti yang diperbolehkan dari seorang muslim, dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu apa? Perempuannya boleh dinikahi, dan yang kedua makanan mereka itu halal buat ki. Bagaimana dengan orang Hindu, Buddha, Konghucu, Abangan? Haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa ahlul kitab diperbolehkan? Itulah yang namanya pengecualian, dan itu miliknya Allah. Kita hanya sami'na wa atha'. Beda enggak hari ini ahlul kitab hari ini dengan ahlul kitab pada zaman Rasul? Beda, tapi sama-sama tetap kafir. Pada zaman Rasulullah juga kafir, hari ini juga kafir. Buka surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru aitu berapa itu? Lam yakunil ladzina kafaru. Ayat yang ke-6, tolong itu dibuka. Al-Bayyinah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahanam. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka. Ini pada zaman Rasul sudah kayak gini atau tidak? Hari ini cuma bertambah, mereka bukan hanya kafir, tapi juga mereka dolim, mereka juga ini, tambahannya banyak. Tapi intinya apa? Mereka itu adalah orang kafir. Walaupun mereka orang kafir, kita masih diperbolehkan untuk menikahi wanitanya dan memakan sembelihannya. Walaupun tidak memakai bismillah, karena sembelian dari ahlul kitab, kita cukup membaca bismillah ketika kita makan. Paham? Cukup? Yang kedua apa tadi? Apa? Bersedekah? Apa? Iya. Iya, terus? Iya. Iya. Boleh, tidak apa-apa. Hanya saja keutamaannya tidak bisa disamakan dengan memberikan kepada orang mukmin yang kekurangan, yang dia menahan harga dirinya, tidak meminta-minta, tapi kita berikan pertolongan itu kepada mereka. Keutamaannya jauh lebih tinggi. Bukan berarti nggak boleh ngasih di pinggir-pinggir jalan, ibu, nggak apa-apa, silahkan kasih. Insya Allah akan dapat pahala kalau kita ikhlas. Hanya saja ketika kita berikan kepada orang mukmin yang kekurangan, sebenarnya dia kekurangan, tapi dia punya harga diri yang membuat dia nggak mau meminta. Kita kasih karena kita tahu nih kekurangan yang kita kasih, maka sesungguhnya itu yang menjadi lebih utama. Paham? Nggak apa-apa kalau ibu pengen kasih, silahkan kasih. Tapi kalau ibu dapatkan pilihan yang lebih baik, kasihkan kepada yang lebih baik. Kalau bahasa yang indah itu gini, Bu, ikhtariman yahtarinillah. Hormati, hargai orang yang menghormati dan menghargai Allah. Yang mana, Bu? Ya, bentar. Gimana pekerjaan apabila didapatkan dari jalur musik? Sudah siap? Syubhat. Dan bisa jatuh dalam perkara yang haram. Bagaimana ketika kita memberikan kos kepada warga kafir? Kos? Selama kos tersebut atau rumah tersebut tidak terdapat tanda-tanda salib, tanda-tanda syiar agama mereka, maka kita boleh. Misalkan kan dia punya rumahnya di sini, kemudian dia punya kos-kosan di belakang rumahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia memasangnya di rumahnya dan di kamar itu, dan dia katakan nggak boleh untuk diambil, boleh itu seorang muslim untuk kemudian tidur di tempat itu. Sholatnya boleh umum, tapi itu menjadi perkara yang apa ya, bermaksiat kepada Allah. Sholatnya nggak apa-apa, tapi kemudian tanda salibnya itu loh, kalau kemudian kita tidur di dalamnya itu, kita kemudian dikhawatirkan bahwasanya kita akan dimatikan dalam keadaan di bawah salib itu. Kalau sholatnya nggak apa-apa. Kenapa? Sholatnya selama tidak ada najis diterima. Karena itu kan bukan gereja, itu tempat yang dipasang saja. Iya. Kalau kita punya referensi dan alternatif rumah sakit yang jauh lebih baik, maka lebih baik kita memilih yang lebih baik. Bukankah iman itu sesuatu yang paling harus serakah kita jaga? Bentar ibu-ibu. Jadi hati-hati betul apabila ada anggota keluarga kita yang sakit, lalu kemudian kita berikan pengobatannya kepada rumah sakit kafir. Yang kita khawatirkan adalah iman itu lebih mahal daripada kesehatan. Bukankah banyak contoh? Salah satunya Muhammad Nasir. Ibu pernah mendengar cerita tentang Muhammad Nasir yang kemudian beredar kabar ketika beliau di penghujung kematian beliau, ketika akan sakaratul maut. Beliau itu didatangi oleh petugas-petugas dari rumah sakit untuk dibaptis ketika di akhir jadwal. Karena apa? Tidak kita dapatkan orang yang paling dengki kepada kita kecuali orang-orang, dan mereka senantiasa berusaha untuk mengeluarkan kita dari agama. Karena yakin Pak, hari ini banyak rumah sakit yang baik, rumah sakit yang umum, rumah sakit yang ini. Sembari yakin, yang menyembuhkan itu bukan rumah sakit kan? Allah katakan dalam surat itu, fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Yang menyembuhkan bukan rumah sakit, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Boleh enggak untuk dibalik itu ibu? Kemudian seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang kemudian Nasrani atau kemudian Yahudi. Enggak boleh. Ijma' para ulama mengatakan itu adalah perbuatan yang membatalkan syarat sahnya menikah, sehingga kemudian menjadikan pernikahannya tidak. Ketika pernikahan tidak sah, berarti apa yang terjadi di antara dua laki-laki itu bisa menjadi. Kita bersyukur betul kalau kemudian sudah dijadikan satu iman. Apalagi kalau kemudian kita bisa menjadikan orang yang kita cintai, yang mungkin asalnya belum mendapatkan hidayah, sampai mendapatkan hidayah. Berarti kita mengumpulkan dua iman, sebagaimana Ummu Salamah. Dia menjadikan suaminya asalnya musyrik, menjadi muslim. Tapi kalau masih dalam keadaan kafir dan musyrik, haram hukumnya. Sudah? Ini yang dapat saya sampaikan. Sekarang baru silakan tutup bukunya. Satu aja. Asuransi. Nah, mau singkatnya atau mau panjangnya? Singkat aja. Singkatannya nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan tahu singkatnya kan? Ibu gini sekarang asuransi. Coba sebentar saya minta waktu boleh ibu-ibu. Ibu membayar premi itu setiap bulan berapa? Nggak setiap bulan kan ada asuransi yang per bulan. Misalkan ada satu bulan itu membayarnya 500 ribu. Kemudian premi itu premi sampai dalam satu tahun, berarti satu tahun berapa? 6 juta. Kemudian di tengah-tengah terjadi klaim, ibu baru membayar dua kali asuransi, kan baru membayar 1 juta. Ibu bukan mendapatkan 2 juta atau bukan mendapatkan 6 juta, tapi mendapatkan 100 juta. Padahal baru bayar dua kali, baru membayar 1 juta. Atas hak apa kita mendapatkan 99 juta? Jasa sama. Jasa apa? Jasa sama apa? Itu bukan investasi. Investasi namanya berbeda, bukan di situ tempatnya. Jangan kemudian kita mengakali syariat loh, itu bukan investasi itu. Sekarang saya gini Ibu, maaf, kan Ibu sudah nanya, kan? Saya misalkan, Ibu kemudian ngambil uang 100 rupiah, saya jatuh, Ibu tahu itu mulai saya Ibu ambil, Ibu simpan uang 100 rupiah itu. Ditanya nggak sama Allah? 100 rupiah loh, apalagi 90 juta. Ya nggak? Padahal urusan yang paling berat di antara urusan hisab itu apa? Urusan harta. Karena dua kali ditanyakan oleh Allah, bagaimana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu membelanjakannya. Pertanyaan sholat sekali, pertanyaan umur sekali, pertanyaan muda sekali, pertanyaan harta dua kali. Ini yang berat untuk karena Ibu sudah nanya. Nanti kita akan terangkan bagaimana kemudian asuransi yang syar'i, apakah ada atau tidak. Sabar, nantikan pada pelajarannya dan waktunya. Sudah cukup? Silakan ditutup Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kita kelapangan hati dan iman untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Maka tidak ada sikap bagi kita kecuali adalah mendengar dan taat. Sudah ditutup? Sudah? Bu Mayang, sudah? Mari kita bermunajat kepada Allah dengan khusyuk dan tawadhu diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Semoga ilmu membuahkan amal. Di antara buah amal itu apa? Menjauhkan dari yang syubhat dan perkara yang haram. Tawakal sama Allah pasti akan terhindarkan dari yang syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.